فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semuanya. Nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung semuanya. Sebagaimana Allah tegaskan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan nikmat-nikmat tersebut harus kita syukuri. Sebagaimana Allah firmankan washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat-Nya. Dan mudah-mudahan dengan syukur tersebut Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kenikmatan ini ada pada kita dan memberikan kepada kita tambahan kenikmatan yang lainnya. Tidak lupa salawat dan salam, begitu pula keberkahan dan kenikmatan selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, sangat kita kagumi, sangat kita junjung tinggi. Nabi yang perintah-perintahnya selalu kita taati, larangan-larangannya selalu kita jauhi, kabar-kabarnya selalu kita percayai. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat, salam, keberkahan dan kenikmatan tersebut juga tersambungkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah sampai di waktu sholat isya. Kita sudah menjelaskan tentang perbedaan para ulama tentang awal waktu sholat isya dan juga perbedaan pendapat para ulama tentang akhir waktu sholat isya. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang beberapa masalah yang berkaitan dengan sholat isya. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, sholat isya termasuk di antara sholat yang disunnahkan untuk diakhirkan, berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya. Sunnahnya adalah dilakukan di awal waktu, tapi sholat isya tidak demikian. Lebih afdalnya dilakukan di akhir waktu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laula an ashqa ala ummati la amartuhum ay yuakhirul isya ila thuluthil laili aw nisfih. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk mengakhirkan salat isya sampai sepertiga malam atau sampai pertengahan malam. Ini menunjukkan bahwa salat isya itu lebih afdalnya dilaksanakan di akhir waktu. Namun jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila masyarakat berat untuk menjalankan salat isya di akhir waktu, maka sebaiknya pada masyarakat yang demikian kita tidak mengakhirkan salat isya. Yang lebih baik bagi masyarakat yang demikian adalah melakukan salat isya di awal waktu. Karena apabila kita lakukan di akhir waktu, maka itu akan sangat memberatkan mereka. Itu juga akan menjadikan mereka tidak senang untuk sholat berjamaah, sholat isya bersama kita, sehingga jamaah yang ke masjid menjadi sedikit. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang melakukan sholat isya di awal waktu. Beliau juga kadang-kadang melakukan sholat isya di akhir waktu. Apabila beliau melihat para sahabat sudah berkumpul di awal waktu, maka beliau menyegerakan sholat isya. Apabila beliau melihat para jamaah itu agak telat, maka beliau akhirkan sholat isya beliau. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa sebagai seorang imam kita harus memperhatikan keadaan makmum. Sebagai seorang imam kita harus memperhatikan keadaan para makmum. Apabila para makmum kita lihat berat menjalankan sesuatu yang paling afdal, maka ada baiknya kita memilih amalan atau tingkatan yang di bawahnya. Ya, kalau kita melihat para makmum mereka berat menjalankan suatu amalan yang paling afdal, maka pada saat yang seperti itu lebih baik bagi kita memilih tingkatan yang di bawahnya, memilih yang mafdul. Hal ini sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti misalnya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah akan memanjangkan salat. Ya, pernah punya keinginan memanjangkan salat beliau. Tapi setelah itu beliau mendengar ada tangisan anak. Dan akhirnya beliau mengurungkan keinginan beliau untuk memanjangkan sholatnya. Akhirnya beliau pendekkan sholatnya. Padahal sebenarnya yang lebih afdal adalah memanjangkan sholat. Namun karena keadaan seperti itu, akhirnya beliau memilih tingkatan yang di bawahnya untuk kemaslahatan sebagian kaum muslimin. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan aduan dari sebagian jamaah salatnya sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhum. Karena sahabat Mu'adz ibn Jabal di samping mengakhirkan solat isya'nya, beliau membaca surat yang panjang di surat isya' itu. Akhirnya ada sebagian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memisahkan diri dari jamaah salatnya sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Maka akhirnya pun terjadi permasalahan antara sahabat Mu'adz dengan jamaah tersebut. Dan sampailah masalah tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membela sahabat Mu'adz. Bahkan mengatakan afattanun anta ya Mu'adz. Apakah engkau menjadi orang yang sering membuat fitnah, sering membuat kegaduhan wahai Mu'adz? Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela sahabat yang memilih amalan yang sebenarnya berada di bawah tingkatan amalannya sahabat Mu'adz ibn Jabal. Kenapa? Karena memang kebanyakan kaum muslimin keadaannya seperti itu. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, dalam melakukan amalan kebaikan kita harusnya juga demikian. Kita melihat jamaah kita, kalau mereka berat atau terlalu berat menjalankan amalan yang lebih afdal atau amalan yang paling afdal, maka kita bisa mengarahkan mereka untuk melakukan amalan yang tingkatannya di bawahnya, yang penting masih sesuai dengan tuntunan syariat. Ini untuk ta'liful qulub, ya. Ini untuk menjadikan hati kaum muslimin senang dengan ajaran Islam. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, termasuk di antara pembahasan yang berkaitan dengan salat Isya adalah bahwa kita dimakruhkan untuk tidur sebelum salat Isya. Dan kita juga dimakruhkan untuk ngobrol setelah salat Isya. Yang saya maksud ngobrol ini, ya, berbincang-bincang panjang lebar. Ini makruh setelah salat Isya. Sebelum salat Isya makruh tidur. Setelah salat Isya makruh ngobrol. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Abu Barzah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isha wal haditha ba'daha. Dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak suka tidur sebelum Isya, dan beliau tidak suka ngobrol setelah salat Isya. Kenapa demikian jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah? Kenapa kita dimakruhkan untuk tidur sebelum salat Isya? Karena kalau kita tidur sebelum salat Isya, bisa jadi nanti salat Isya-nya malah hilang. Bisa jadi nanti kita tidak bangun kecuali setelah waktu salat Isya selesai. Bahkan bisa jadi kita bangunnya di pagi hari. Makanya, ya, jangan tidur sebelum sholat isya. Tidur sebelum sholat isya itu dimakruhkan. Adapun ngobrol setelah sholat isya, maka ini juga hukumnya makruh. Kenapa demikian? Hikmahnya adalah Karena kalau kita ngobrol setelah sholat isya, berbicara panjang lebar, bisa jadi nanti akhirnya perbincangan kita panjang sekali. Akhirnya kita begadang. Dan ketika kita begadang, maka dikhawatirkan nanti sholat subuhnya yang hilang. Dikhawatirkan nanti sholat subuhnya yang hilang. Atau paling tidak hal itu akan menjadikan kita semakin sulit untuk sholat malam. Ya, dan memang biasanya terjadinya seperti itu. Kalau kita sudah ngobrol setelah sholat isya, maka obrolan itu akan menjadi panjang. Kalau obrolan menjadi panjang, maka otomatis orang akan begadang. Kalau begadang, maka akan semakin sulit untuk sholat malam. Bahkan sholat subuhnya bisa hilang. Makanya dimakruhkan untuk ngobrol setelah sholat isya. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, hukum makruh ini bisa hilang ketika ada kebutuhan. Ya, ketika ada kebutuhan, maka hukum makruh ini menjadi hilang. Makanya para ulama mengatakan la karahata ma'al hajah. Tidak ada hukum makruh ketika ada kebutuhan untuk menjalankannya. Ya, tidak ada hukum makruh pada sesuatu ketika kita membutuhkan sesuatu tersebut untuk dilakukan. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, apabila pada keadaan tertentu kita membutuhkan obrolan setelah sholat isya, maka menjadi tidak makruh. Misalnya ada permasalahan yang dihadapi oleh kaum muslimin, akhirnya kita membuat rapat, dan rapatnya setelah sholat isya. Apakah kita katakan rapat ini makruh? Karena hadis Abu Barzah tadi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak senang berbincang-bincang, tidak senang ngobrol setelah sholat isya. Jawabannya tidak. Kenapa hukum makruhnya hilang? Karena adanya kebutuhan. Kaum muslimin membutuhkan perbincangan tersebut. Makanya dalam keadaan yang seperti itu menjadi tidak makruh. Dan jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, hukum ini tidak hanya berkaitan dengan ngobrol saja. Para ulama memahami hukum ini juga berlaku pada hal-hal yang menjadikan seseorang mengakhirkan tidurnya. Karena ilahnya sama, atau akibat yang datang dari perbuatan tersebut sama. Hikmah dimakruhkannya berbincang-bincang setelah sholat isya adalah akan mempersulit sholat malam, atau bahkan akan menjadikan sholat subuhnya hilang. Maka semua perbuatan yang menjadikan tidur seseorang itu mundur setelah sholat isya, maka hukumnya mengambil hukum berbincang-bincang setelah sholat isya, karena akibatnya sama. Makanya setelah sholat isya kita dianjurkan untuk segera tidur. Dan ini juga sangat sesuai dengan ilmu kesehatan, ilmu kedokteran. Kita sangat dianjurkan untuk tidur di awal malam. Islam juga mengajarkan demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan kita dalam masalah ini. Namun juga tadi sudah kita sampaikan bahwa apabila ada kebutuhan maka dibolehkan dan hukum makruhnya hilang. Ya, contohnya ya, kebutuhan yang bukan berhubungan dengan ngobrol ya. Misalnya ada seorang penuntut ilmu atau seorang ulama dia sangat membutuhkan murajaah, sangat membutuhkan membaca buku setelah sholat isya, karena mungkin dia harus ngajar di pagi harinya, dia harus menyampaikan ilmu setelah sholat subuh, dan dia khawatir apabila diakhirkan di akhir malam, maka bisa jadi waktunya tidak banyak. Akhirnya dia harus murajaah setelah sholat isya. Maka yang seperti ini hukum makruhnya hilang. Yang seperti ini hukum makruhnya hilang karena ada kebutuhan untuk melakukan yang seperti itu. Contoh lain, ya apabila suami istri, apabila suami istri membutuhkan obrolan karena ada permasalahan, membutuhkan diskusi, menyelesaikan masalah, maka yang seperti ini juga tidak ada masalah sama sekali. Hukum makruhnya hilang. Karena apa? Karena ada kebutuhan untuk melakukannya. Ya, dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya disebutkan dalam hadis dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam tahaddatha ma'a ahlihi Maimunah sa'atan thumma raqab. Lalu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbincang-bincang dengan istri beliau, yaitu Maimunah, sesaat ya, kemudian beliau tidur. Ini menunjukkan bahwa obrolan setelah sholat isya apabila dibutuhkan maka tidak ada masalah. Kemudian disebutkan di dalam ya, hadis walaupun ada inqita di dalam sanadnya tapi dia ada syawahidnya, disebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasmuru ma'a Abi Bakr wa Umar fi amrin min umuril muslimin. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah begadang bersama sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar karena ada urusan yang penting untuk kaum muslimin. Baik, intinya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ketika sebelum sholat isya kita makruh tidur, ya, dimakruhkan bagi kita untuk tidur sebelum sholat isya. Ketika selesai sholat isya kita sangat dianjurkan untuk segera tidur, dan makruh mengakhirkan tidur setelah sholat isya, baik dengan perbincangan maupun dengan kegiatan yang lainnya, kecuali apabila ada kebutuhan untuk itu. Ya, sama dengan tidur sebelum sholat isya. Kalau ada kebutuhan untuk tidur sebelum sholat isya, maka makruhnya menjadi hilang. Ya, seperti misalnya di bulan Ramadan. Seperti misalnya di bulan Ramadan, seringkali seseorang membutuhkan tidur antara maghrib sampai isya-nya. Agar apa? Agar mulai isya dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih kuat. Maka ketika keadaan yang demikian, ya tidur yang seperti ini tidak dimakruhkan. Karena seringkali ya kaum muslimin apalagi di zaman ini mereka bekerja di pagi hari sampai sore, ke masjid ya iktikaf di malam hari saja. Praktis dia tidak punya istirahat di siang hari. Maka kalau dia ingin beribadah setelah sholat isya, maka dia membutuhkan waktu antara maghrib sampai isya untuk tidur. Tujuannya agar dia bisa lebih giat, lebih kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sholat isya-nya, karena di sana ada sholat tarawih. Ya, jangan sampai sholat tarawihnya ngantuk. Maka tidur yang seperti ini juga tidak ada masalah karena ada kebutuhan untuk melakukannya. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya adalah salat subuh. Salat subuh ini disebut juga sebagai salat fajar. Disebut juga sebagai salat ghadah. Ya. Jadi ada salat subuh, ada salat fajar, ada salat ghadah. Dan tiga nama ini sebenarnya berkaitan dengan nama waktunya. Kenapa dikatakan salat subuh? Karena waktunya adalah pagi hari. Ya. Subuh itu dari kata-kata sobah. Sobah itu pagi. Karena sholat ini dilakukan di pagi hari, maka dinamakan sebagai sholat subuh. Sedangkan fajar, yang dimaksud adalah fajar shadiq. Karena sholat ini masuk waktunya ketika fajar shadiq, maka sholat ini disebut sebagai sholat fajar. Adapun sholat ghadah, sama ya, ghadah itu pagi hari. Ya, maka karena sholat ini disyariatkan atau waktunya pagi hari, maka sholat ini disebut sebagai sholatul ghadah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sholat subuh untuk waktu awalnya dan waktu akhirnya telah disepakati oleh kaum muslimin. Tidak ada khilaf dalam masalah awal waktu subuh dan akhir waktu subuh. Awal waktu subuh, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah terbitnya fajar shadiq. Ya, terbitnya fajar shadiq, itulah awal waktu subuh. Dan fajar shadiq ini ditandai oleh garis mendatar di ufuk. Garis putih mendatar di ufuk. Sebagaimana diisyaratkan atau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya. Jadi kata-katanya di situ adalah benang. Dan benang itu biasanya tipis. Sampai jelas kepada kalian al-khaytul abyad, benang putih dari benang hitamnya. Ya, itulah fajar. Dan itulah waktu maksudnya salat subuh. Ya. Dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di zaman kita, ya, terbitnya fajar shadiq itu sulit dilihat dengan mata telanjang. Kenapa? Karena banyaknya polusi cahaya di zaman kita. Fajar shadiq akan mudah terlihat ketika langit gelap gulita. Di daerah-daerah yang sudah menyebar penerangan, apalagi penerangannya kuat, maka akan sulit sekali melihat fajar shadiq ketika muncul pertama kali. Makanya orang-orang di zaman kita ini, mereka menentukan waktu fajar shadiq, ya, dengan derajat, dengan perhitungan, dengan hisab, ya. Dan biasanya yang mereka pakai adalah derajat 18 di bawah ufuk, ya, yang biasanya mereka pakai, ya, di mayoritas negara kaum muslimin adalah derajat 18 di bawah ufuk, ya, bisa bertambah sedikit, bisa berkurang sedikit, dan setiap derajat itu waktunya sekitar 4 menit, ya, waktunya sekitar 4 menit. Kalau 18 kali 4, ya, sepuluh kali empat, 40. Delapan kali empat, 32. 72 menit, ya. Sekitar itulah lama waktu sholat subuh apabila kita memakai derajat 18 di bawah ufuk. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Adapun waktu terakhir atau waktu berakhirnya sholat subuh adalah dengan terbitnya matahari. Dengan terbitnya matahari, ketika itulah waktu sholat subuh berakhir. Dan ini juga disepakati oleh para ulama sebagaimana saya sebutkan tadi. Taib. Salat subuh jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, ini diperselisihkan oleh para ulama dari sisi apakah disunnahkan untuk dilakukan di awal waktu ataukah disunnahkan untuk dilakukan di akhir waktu. Khilaf terjadi antara ulama-ulama dari mazhab Hanafi dengan ulama-ulama dari mayoritas mazhab yang lainnya. Ya. Jadi tiga mazhab yang lainnya mengatakan bahwa salat subuh itu sunnahnya dilakukan di awal waktu. Sedangkan para ulama dalam mazhab Hanafi mengatakan sholat subuh itu sunnahnya dilakukan di akhir waktu. Dua pendapat ini ada dalilnya masing-masing. Saya sebutkan di sini dalil dari pendapat jumhur ulama. Mereka mengatakan sholat subuh itu lebih afdalnya dilakukan di awal waktu. Di antaranya yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kita. Beliau mengatakan, "Kunna nisaul mu'minat yashhadna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam salat al-fajr." Dahulu wanita kaum mukminah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perempuan, mereka biasa salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa kaum muslimah itu dibolehkan untuk salat di masjid walaupun salat subuh. Tentunya kalau sholat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan berangkat di waktu yang masih gelap, ya. Tapi itu tetap dibolehkan walaupun lebih afdalnya bagi kaum wanita yang muslimah untuk sholat wajib di rumahnya masing-masing. Tapi ya, tidak masalah ketika mereka ingin sholat subuh di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan demikian. Dahulu wanita-wanita kaum mukminat, mereka salat fajar bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. mutalaffi'atin bimurutihinna thumma yanqalibna ila buyutihinna hina yaqdina as-salah la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Ketika kaum mukminat mendatangi masjid-masjid tersebut, mendatangi jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, mereka menutup kepala mereka dengan kain. Ya. Mereka menutup kepala mereka dengan kain. Ini semangat para sahabat wanita dalam menutup aurat mereka. Bahkan tidak hanya aurat saja yang mereka tutup, ya. Sampai wajah mereka pun mereka tutup. Thumma yanqalibna ila buyutihin. Kemudian mereka kembali ke rumah-rumah mereka ketika salat selesai. Disebutkan di sini la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Tidak ada seorang pun yang mengenali mereka karena masih gelapnya keadaan. Karena masih gelapnya keadaan. Ini menunjukkan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu salat subuhnya di awal waktu. Makanya ketika jamaah wanita itu pulang ke rumah, wajah-wajah mereka masih belum bisa dikenali karena gelap. Ya. Taib, hadis yang lain. Hadis Abu Barzah Al-Aslami. Ini juga hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat subuhnya di awal waktu. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli subha thumma yansarif wa ma ya'rifu ar-rajulu minna jalisahu. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa salat subuh dan selesai dari salatnya, sedangkan salah seorang dari kami tidak mengenali teman duduknya. Dalam keadaan salah seorang dari kami tidak mengenali teman duduknya. Berarti ketika itu keadaannya masih gelap. Dan ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuhnya di awal waktu. Karena setelah sholat pun para sahabat masih belum saling mengenal teman duduknya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sholat subuh itu agak panjang. Disebutkan di sini wa kana yaqra'u bisittina ila mi'ah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ya membaca Al-Qur'annya di sholat subuh itu antara 60 sampai 100 ayat. 60 sampai 100 ayat. Ustaz, satu ayat itu berapa detik atau berapa menit? Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Ada sebuah perkataan yang bisa menjelaskan tentang kadar satu ayat ini dari seorang ulama di zaman dahulu. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa dari mulai surat Al-Mulk sampai An-Nas itu sekitar 1000 ayat. Dari mulai Al-Mulk sampai An-Nas itu sekitar berapa? 1000 ayat. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Kalau kita hitung rata-rata satu juz itu 20 halaman. Ya. 20 halaman. Dari mulai surat Al-Mulk sampai surat An-Nas itu 2 juz. 2 juz. Kalau satu juznya 20 halaman berarti 40 halaman. Ya. Berarti 40 halaman. Dan satu halaman biasanya terdiri dari 15 baris. Ya. 40 kali 15. 40 kali 15 berapa? 600. Seribu ayat itu sama dengan 600 baris. Seribu ayat itu sama dengan 600 baris. Berarti satu ayatnya kira-kira 0,6 baris. Ini berdasarkan penjelasan dari Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Sekitar 0,6 baris. Kalau kita baca 0,6 baris ini dengan bacaan yang wajar, maka akan kita dapatkan waktu 4-5 detik. Seperti misalnya, wa idza qila lahum urka'u la yarka'un, sekitar 4-5 baris. 4-5 detik. 4-5 detik. Kalau dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di salat subuhnya membaca 60-100 ayat, kalikan saja ya, misalnya kali 5 detik. Ya. 60 kali 5 atau 100 kali 5. Antara itulah ya panjangnya salat subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau 60 kali 5 detik 300 detik. Kalau 100 kali 5 detik berarti 500 detik. Baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 300 sampai 500 detik. Kemudian setelah sholat, seseorang masih belum mengenali teman duduknya, itu menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat subuhnya itu benar-benar di awal waktu. Dan ini juga menunjukkan salahnya sebagian orang yang mengatakan sholat subuh itu waktunya mulai ketika langit sudah ada cahaya, atau cahaya sudah menyebar di langit. Ini benar-benar pendapat yang jauh. Ya, akhirnya mereka mengatakan bahwa sholat subuhnya kaum muslimin itu di luar waktu semuanya. Mereka mengklaim bahwa jadwal waktu sholat subuh di Indonesia itu terlalu cepat, 20 sampai 30 menit. Ini klaim yang benar-benar jauh dari kebenaran. Ya. Ini benar-benar klaim yang jauh dari kebenaran. Karena ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu setelah selesai salat pun para sahabat tidak mengenali teman duduknya. Itu menunjukkan ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai salat subuhnya ketika waktu memang benar-benar masih gelap, tapi sudah ada fajar shadiq. Fajar shadiq itu benang putih yang ada di ufuk. Baik. Hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh jumhur ulama untuk menguatkan pendapat mereka adalah hadis dari sahabat Anas. Hadis dari sahabat Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Tasaharna مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة." Kami pernah sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu kami mendirikan salat. Ada yang bertanya kepada sahabat Zaid ibn Thabit, "Kam kana miqdaru ma bainahuma?" Berapakah jarak antara sahurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salat subuhnya? Maka sahabat Zaid ibn Thabit mengatakan, qadr khamsina ayah, sekitar 50 ayat. Coba kalau kita terapkan kesimpulan tadi bahwa satu ayat itu antara 4 sampai 5 detik. 4 sampai 5 detik. Kalau kita katakan 4 detik, ya, berarti 4 kali 50 200 detik. 200 detik sekitar 3 menitan, ya, 3,3. Ya, sekitar itulah. Ini waktu sahur Rasulullah dengan sholatnya beliau, sholat subuhnya. Ini menunjukkan ya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar sholat subuh di awal waktu, karena jarak antara sahurnya beliau dengan sholat subuhnya beliau 3 menitan. Kalau kita katakan 5 detik ya, 5 kali 50, 250 detik. Ya. Itu sekitar 4 menitan, lebih dikit. 4 menit lebih 10 detik. Ini juga tidak terlalu lama ya. Tadi selesai sahur 4 menitan kemudian beliau sholat subuh. Ini kira-kira ya. Dan dari perkiraan ini kita bisa menyimpulkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat subuhnya benar-benar di awal waktu. Kemudian di antara hadis lain yang dipakai oleh jumhur ulama dalam menguatkan pendapat mereka adalah hadis dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam shalla sholat subuh marratan bighalas. Beliau pernah sholat subuh ketika waktu masih sangat gelap. Thumma shalla marratan ukhra fa asfara fiha. Kemudian beliau juga pernah sholat subuh ketika keadaan sudah terang, tapi belum keluar waktu subuhnya. Thumma kanat salatuhu ba'da dhalika taghlis hatta mat lam ya'ud ila an yusfir. Kata beliau, kemudian salat beliau, salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu ya selalu ketika keadaan masih sangat gelap sampai beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat subuh dalam keadaan sudah agak terang. Tapi kebiasaan beliau salat subuhnya adalah di awal waktu. Kemudian jumhur ulama juga mengatakan bahwa menyegerakan waktu subuh itu masuk dalam keumuman bersegera dalam melakukan kebaikan. Jadi semua dalil yang menunjukkan dianjurkannya menyegerakan kebaikan itu bisa menjadi dalil untuk menyegerakan sholat subuh di awal waktunya. Ya, dan itulah yang paling afdal. Kemudian, ya, praktek para khulafaur rasyidin untuk sholat subuhnya, ya, mereka melakukan sholat subuh di awal waktunya. Namun demikian, ya, ulama-ulama dari madhab Hanafi mengatakan bahwa sholat subuh lebih afdalnya dilakukan di akhir waktu, ketika keadaan sudah terang. Dalil mereka di antaranya adalah karena kalau kita terlalu awal melakukan sholat subuh, maka ditakutkan sholat kita sebelum waktunya. Maka lebih baik kita akhirkan sholat subuh, sehingga kita benar-benar sholat subuh di waktu subuh. Tidak ada kemungkinan kita sholat subuh sebelum waktunya. Dalil yang kedua adalah dalil dari hadis sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah menceritakan salat subuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Muzdalifah. Setelah mabit di Muzdalifah, di Haji Wada beliau, beliau salat subuh. Sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Wa sallal fajra yawma idzin qabla miqatiha bighalas." Dan di hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat fajarnya sebelum waktunya, ketika keadaan masih sangat gelap. Para ulama Hanafi, mereka memaknai hadis ini dengan makna yang mungkin tidak terbetik di benak kita. Ketika sahabat Ibn Mas'ud mengatakan, dan beliau sholat di hari itu sebelum waktunya, itu menunjukkan bahwa biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat ketika keadaan sudah terang. Karena sahabat Ibn Abbas mengatakan, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatnya sebelum waktunya. Maksudnya waktu yang biasanya. Waktu yang biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya dalam keadaan langit sudah terang. Tapi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat subuhnya sebelum itu. Berarti ketika masih gelap, di awal waktu. Ini yang mereka gunakan sebagai dalil bahwa kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat subuhnya ketika langit sudah terang. Taib. Mereka juga berdalil dengan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Rafi' ibn Khadij radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Asfiru bil fajr fa innahu a'zamu lil fajr." Lakukanlah salat fajar ketika langit sudah terang, karena itu lebih besar pahalanya. Lakukanlah salat fajar ketika langit sudah terang, karena itu lebih agung pahalanya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah khilaf. Inilah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mereka tidak berbeda pendapat karena sesuatu yang receh. Kalau kita lihat alasan dari para ulama dalam mazhab Hanafi, juga alasan yang bisa dibenarkan juga. Tapi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada perbedaan pendapat yang seperti ini, kita harus menentukan mana yang lebih kuat. Karena dua pendapat ini tidak bisa dikompromikan. Yang satu mengatakan yang lebih afdal di awal waktu, yang satu mengatakan yang lebih afdal di akhir waktu. Ini khilaf yang tadad. Ini khilaf yang saling berlawanan, saling menafikan. Kalau kita katakan yang lebih afdal di awal waktu, kita harus mengatakan pendapat mazhab Hanafi yang tidak benar. Kalau kita katakan yang lebih afdal adalah salat subuh di akhir waktu, maka kita harus mengatakan bahwa pendapatnya jumhur ulama tidak benar. Maka disinilah kita harus menentukan sikap. Mana dari dua pendapat ini yang lebih kuat dalilnya? Wallahu ta'ala alam, yang lebih kuat adalah pendapatnya jumhurul ulama. Pendapat mayoritas ulama dalam masalah ini lebih kuat karena dalil mereka lebih banyak. Hadis-hadis mereka lebih banyak. Dan sulit untuk ditinggalkan. Ya, sulit untuk ditinggalkan atau dibelokkan maknanya atau ditakwil. Berbeda dengan hadis-hadis yang dibawakan oleh para ulama Hanafiyah. Hadis mereka masih bisa dikompromikan atau dibawa ke makna hadis-hadis yang dibawakan oleh jumhurul ulama. Misalnya, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salatlah kalian dalam keadaan langit sudah terang." Karena itu lebih besar pahalanya. Bisa jadi yang dimaksud oleh beliau di sini adalah bahwa jangan tergesa-gesa untuk sholat subuh. Takutnya nanti sholat subuhnya jadi sebelum waktu. Jangan tergesa-gesa, tapi sholatlah subuh. Sholatlah sholat subuh dalam keadaan kalian sudah yakin bahwa waktu sholat subuh itu sudah masuk. Bisa juga dimaknai dengan makna ini. Kemudian bisa juga dimaknai dengan makna lain. Maksudnya isfar di situ adalah memanjangkan sholat subuh. Memanjangkan sholat subuh. Jadi sholat subuhlah dalam waktu yang lama, sehingga selesai sholat subuh langit sudah terang. Bisa dimaknai dengan makna ini. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan setelah itu, fa innahu a'zamu lil ajr. Karena yang seperti itu akan lebih agung pahalanya. Kenapa? Karena sholat subuhnya lama, maka pahalanya lebih besar, pahalanya lebih agung. Ya, masih bisa dimaknai dengan pemahaman seperti itu. Kemudian hadis sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu itu tidak sharih, ya, tidak tegas untuk menjelaskan bahwa kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat di akhir waktunya, karena beliau hanya mengatakan pada hari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat sebelum waktunya. Belum tentu di selain hari itu beliau sholatnya selalu di waktu yang terang. Belum tentu. Ini mafhumul mukhalafah. Dan kita tahu mafhum mukhalafah itu kekuatannya kurang. Kalau bertentangan dengan mantuk, sebagaimana hadis-hadis yang dibawakan oleh jumhur ulama, maka yang mantuk yang lebih didahulukan. Dari sini kita bisa mengatakan bahwa pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama itu jauh lebih kuat dalam masalah ini daripada pendapatnya para ulama Hanafiyah. Demikian, wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan yang kita dapatkan dari majelis ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang mendapatkan taufiknya untuk bisa mengamalkan ilmu agama yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah, dan juga bisa mengajarkannya, menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan fikih seputar sholat isya dan subuh. Nah, ikhwata Islam wa jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama, kita awali dari pesan singkat dari Umu Torik di Warung Jambu Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah sunnah mengakhirkan sholat isya ini hanya berlaku untuk sholat berjamaah saja? Bagaimana dengan ibu rumah tangga yang mengakhirkan sholat sampai sepertiga terakhir dengan alasan agar sekalian sholat tahajud? Mohon jawaban dari Ustaz. Syukran, jazakallahu khairan. Silakan Ustaz. Baik. Ya, sunnah mengakhirkan sholat isya, ya, tidak hanya berlaku bagi jamaah, ya, bagi orang-orang yang sholat isya secara berjamaah, tapi juga berlaku bagi para ibu rumah tangga yang sholat di rumahnya masing-masing, ya, karena maknanya sama, ya, maksudnya maknanya sama, hikmahnya sama. Hikmah disyariatkannya sholat isya di akhir waktu adalah untuk mendatangkan ketenangan yang lebih ketika sholat, karena semakin malam ya itu keadaan semakin tenang, dan ketika keadaan semakin tenang maka kita akan bisa lebih khusyuk ketika menjalankan sholat. Makanya ketika kita sholat malam di akhir malam, keadaan ketika itu sangat tenang, maka kemungkinan kita untuk bisa khusyuk lebih besar. Khusyuk menjadi lebih mudah ketika itu. Karena hikmahnya sama, maka hukumnya juga sama. Ya, hukumnya sama. Bahwa sholat isya itu dianjurkan untuk diakhirkan, baik bagi mereka yang sholat berjamaah di masjid ataupun bagi mereka yang sholat di rumah. Namun jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tadi disebutkan ya, ibu ini ingin mengakhirkan sholat sampai di sepertiga malam terakhir sekalian sholat malam. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini sesuatu yang tidak baik. Ini sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga tidak ada contohnya dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sholat di rumah mereka. Tidak ada contohnya yang seperti ini. Ini pertama. Yang kedua, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini berisiko. Memang kita kemarin ya membahas ada sebagian ulama ya, ya dari para ulama dalam madhab Syafi'i mengatakan bahwa sholat isya itu waktunya sampai subuh. Sholat isya itu waktunya sampai subuh. Ya, dan mereka pun mendatangkan dalil-dalil yang menjelaskan atau menguatkan pendapat mereka. Tapi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalil-dalil mereka dalam masalah itu bukanlah dalil yang sharih. Bukan dalil yang menjelaskan tentang batasan waktu sholat isya. Tidak. Makanya pendapat yang mengatakan bahwa waktu sholat isya itu berakhir sampai sepertiga malam atau sampai setengah malam atau sampai pertengahan malam itu lebih kuat. Kenapa? Karena dalilnya memang khusus menjelaskan tentang waktu sholat. Dalilnya Imam Syafi'i, hadis Jibril. Ketika Imam Syafi'i memilih pendapat bahwa waktu sholat isya itu hanya sampai sepertiga malam, hadisnya hadis Jibril yang menjelaskan tentang waktu sholat. Al-waktu ma baina hadain. Waktu sholat itu antara dua waktu ini. Dan ternyata Jibril di hari pertama beliau sholat di awal waktunya, di hari kedua beliau sholat di akhir waktu. Dan kapan itu? Ketika sepertiga malam pertama. Ketika sepertiga malam pertama. Ya, sepertiga awal malam. Dan ini jelas ya, hadis ini menjelaskan tentang waktu sholat isya. Pendapat yang kedua, ya, juga hadisnya jelas ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami seseorang di hari kedua sampai di pertengahan malam. Dan hadis itu jelas-jelas menjelaskan tentang batasan waktu sholat. Maka, ya, apabila ya kita memilih pendapatnya para ulama Syafi'iyah, ya sebenarnya juga tidak ada masalah apabila memang itu yang menurut kita lebih kuat dalilnya. Atau kita orang awam, kita mengikuti para ulama dalam madhab Syafi'i, maka tidak ada masalah di situ. Tapi berisiko dan membahayakan. Membahayakannya karena bisa jadi sholat tersebut tidak sah. Kalau menurut pendapat pertama, sholat tersebut jelas tidak sah, di luar waktunya. Menurut pendapat kedua juga demikian, sholat tersebut tidak sah, di luar waktunya. Maka, ya jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Salatlah di awal waktu, ya. Kalau misalnya kepengen segera tidur, kalau misalnya ya kepengen mengakhirkan salat isya, maka akhirkan hingga sepertiga malam awal, ya, atau hingga pertengahan malam, sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis yang tadi saya sebutkan di majelis ini, ya. Dengan demikian, ya, kita lebih selamat, ya, karena memang kan sholat isya sampai sepertiga malam terakhir, kemudian digabungkan dengan sholat tahajud, ya. Kita akhirkan waktu isya hingga pertengahan malam atau hingga sepertiga malam pertama, kemudian di akhir malam kita bangun lagi untuk sholat tahajud atau sholat malam. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, ya, menjaga agama kita dan menjaga dunia kita, menjaga rohani kita dan menjaga jasmani kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala terus meneguhkan kita di atas jalan sunnah, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, hingga ajal menjemput kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.